السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، حاضرين sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita wajib bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, tidak dapat kita hitung dan tidak akan dapat kita hitung. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Seandainya kalian menghitung semua nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Kemudian akhwani fiddin, azakumullah, saya ingatkan untuk diri saya dan untuk antum sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang bertakwa Allah akan mudahkan urusannya, dan inti dari takwa adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa di hari ini hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, kita dianjurkan untuk membanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab orang yang salawat kepada beliau satu kali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini saya akan bawakan beberapa prinsip dasar dari agama Islam yang wajib kita yakini, yang wajib kita pahami, yang wajib kita amalkan. Dan ini merupakan keyakinan yang harus kita pegang seumur hidup. Yang pertama, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak. Agama Islam satu-satunya agama yang benar. Agama Islam satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Agama Islam ini wajib kita yakini satu-satunya agama yang hak, selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Apakah dia Yahudi, ataukah Nasrani, ataukah Hindu, ataukah Buddha, atau yang lainnya. Karena Allah menyatakan demikian dalam Al-Quran, Allah tidak akan terima selain Islam. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, seluruh orang Yahudi dan Nasrani, dia harus masuk ke dalam Islam. Wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan wajib dia melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan yang apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Tidak ada perpaduan tiga agama, tidak ada. Tidak ada liberalisme. Tidak ada pluralisme, tidak ada yang lain. Hanya satu agama. Itu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang berusaha untuk menggabungkan dengan mengatakan satu Tuhan tiga agama. Dan ini sejak dulu mereka berusaha demikian. Tapi ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW. Karena itu Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak ahlul kitab untuk masuk ke dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Nabi diperintahkan untuk mendakwahkan kepada ahli kitab untuk masuk ke dalam Islam. Untuk menunjukkan bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan ini wajib kita yakini seumur hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua yang wajib kita yakini, yang kita pahami, bahwa agama Islam adalah agama ilmu. Agama Islam agama ilmu. Agama Islam agama wahyu, bukan pendapat, bukan perkataan orang banyak, bukan adat istiadat, tapi agama Islam agama ilmu, agama dalil, wahyu, Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, bukan ra'yu, bukan pendapat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani mereka mengklaim diri mereka bahwa mereka lah ahli surga. Orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani mengklaim bahwa mereka ahlul jannah, ahlul surga. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, mana hujahnya, mana dalilnya, mana buktinya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Allah berfirman, "Wa qalu la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mereka ahlul kitab berkata bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan kepada kami hujjah, bukti, dalil jika kalian orang-orang yang jujur." Nabi menyuruh kita untuk apa? Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, mana dalilnya, mana buktinya? Agama Islam, agama dalil, agama wahyu. Bukan ikut-ikutan, bukan adat istiadat, bukan pendapat. Karena itu kita, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, tidak boleh kita dalam beragama ikut-ikutan, tidak boleh. Dalilnya mana? Hujahnya mana? Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh ikut-ikutan. Diperintahkan kita dalil, hujjah. Kita beragama ini harus dengan ilmu. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan ayat di dalam Sahih Bukhari, ketika menjelaskan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, dalam surah Muhammad ayat 19. Apa kata Imam Bukhari dalam sahihnya rahimahullah, kata beliau, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau, Allah memulai dengan ayat ini, bil ilmi, dengan ilmu, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Sebelum kita mengamalkan Islam ini, kita harus berilmu, belajar. Maka dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarlah kalian. Kalau kalian sudah tahu, amalkan. Jadi agama Islam, agama ilmu. Dalil, dalilnya dari mana? Yang pertama Quran, yang kedua hadis yang sahih, yang ketiga pemahaman para sahabat, yaitu ijma' salafus saleh. Kemudian yang ketiga, masyarakat muslimin, prinsip yang ketiga yang harus kita yakin dengan si yakin-yakinnya, bahwa agama Islam ini agama amal. Agama Islam, agama amal. Bukan teori, tapi amal. Kita diperintahkan Allah beragama dengan mengamalkan Islam, Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Amal. Kemudian, masyarakat muslimin, rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk beramal. Dan ayat yang sudah kita hafal semuanya, wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Perhatikanlah masa demi masa, tunggu manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Amal soleh. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, bahwa amal soleh yang kita lakukan ini ada dua syarat. Dua syarat. Amal itu dikatakan amal soleh dan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas semata-mata karena Allah, yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kita melakukan amal ini, maka supaya amal kita diterima oleh Allah, dua syarat yang harus kita laksanakan. Yang pertama ikhlas semata-mata karena Allah, yang kedua mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah berfirman, fa'budillaha mukhlasan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Kemudian juga tentang ittiba, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba. Karena itu Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak, paling baik. Dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aslabuhu, orang yang paling ikhlas dan dia paling benar. Ikhlas yaitu dia mengerjakan ibadah semata-mata karena Allah, dan benar dia mengerjakan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prinsip yang keempat dari agama Islam ini, yaitu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Islam ini agama yang sudah sempurna. Tidak boleh kita menambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Sempurna. Karena itu Allah turunkan ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Ketika Nabi melakukan hajjatul wada' dan Nabi dan para sahabat berada di Padang Arafah di sore hari. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho agama Islam menjadi agamamu. Allah ridho Islam menjadi agama bagimu. Semua Nabi sudah jelaskan kepada umat Islam ini. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena cukup, dan itu akan membawa ke jannah, ke surga. Kemudian prinsip yang terakhir, yang kelima, masyaallah muslimin rahimakumullah, yaitu yang harus kita yakini bahwasanya agama Islam ini agama yang mudah. Mudah dan sangat mudah, tidak sulit seperti agama Yahudi atau Nasrani atau yang lain. Semuanya menyulitkan, tapi agama Islam agama yang mudah. Tidak mungkin Allah turunkan agama ini yang akan menyusahkan manusia, tidak mungkin. Agama Islam sudah sempurna tentang akidahnya, ibadahnya, akhlak muamalah, dan agama Islamnya agama yang mudah. Mudah semuanya. Kita ingin melaksanakan semua syariat Islam ini, semuanya mudah. Tidak mungkin Allah turunkan syariat Islam yang akan menyulitkan manusia, tidak mungkin. Karena itu Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Kemudian juga Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah, tidak berat. Seluruh syariat Islam tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang politik, tentang segala macam, rumah tangga dan segala macamnya, semua agama Islam ini mudah, tidak ada yang sulit. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang sulit, keras, menyulitkan, yang pertama disebabkan karena kebodohan dia. Dia tidak tahu tentang Islam. Kalau dimatakan agama Islam ini keras, yang kedua karena banyaknya dosa dan maksiat yang dia lakukan. Yang ketiga, kalau dia mengatakan agama Islam ini keras atau sulit, disebabkan karena dia berada pada lingkungan yang jauh dari syariat Islam ini. Jauh dari syariat Islam. Kemudian, yang keempat, kalau orang menganggap agama Islam ini sulit dan berat, karena memang hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Hawa nafsunya mendominasi diri dia. Sehingga dia menilai sesuatu itu benar atau salah sesuai dengan hawa nafsunya. Seluruh syariat Islam ini adalah mudah. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan prinsip ini kita yakini, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita sampaikan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemaham para sahabat. Dan kita diberikan hidayah, taufik untuk dapat mengamalkannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.